Dikirimkan oleh Suprianto, Kalianyar, Bojonegoro dengan judul Disaster Demi Pariwisata. Kedadian iki kita alami waktu aku isih pergawe dadi supir bis pariwisata. Waktu iku aku lagi ngeperno rombongan pariwisata menyang Yogyakarta. Aku lan kernetku jeneng Samad ijal ke Bojonegoro jam 10 bengi dino Sabtu malam minggu. Pas wayah budal iku kebetulan cuacane lagi udan deres banget. Tapi rombongan tetep wae budal. Perkara numpak bis dadi aman saka udan lan itu. Aku gumun waktu iku udane deres banget nganti rata nayape gak ketok. Dadine aku lay nyupir alon-alon banget perkara cuaca lagi elek. Kawit Bojonegoro nganti Ngawi udan deres gak mendek-mendek. Waktu budal penumpang podo rame kabeh. Dadine aku ya semangat mulai nyedur ditambah suguhane kopi lan guyonane Samad sing marai aku ketah melek. Waktu wis mulai bengi. Waktu iku sekitar jam 11. Kabeh wis padha turu. Udan isih durung terang. Kari aku lan Samad sing melek mlebu metu alas gawe aku saya suwe tambah bengi. Alase peteng banget gak enek lampu katik ditambah karo bluduk cemleram. Samad wis gak duwe omong, mungkin ya wedi kaya aku. Dalan munggah mudun, gawe aku hati-hati banget. Lampu dim tak kakno bolak-balik perkara jagani nek-nek kendaraan liya sing gak merhatike. Perkara yo dalane ora pati ketok, klakson kadang yo tak unekno. Aneh, penumpang kabeh mau yo gak enek sing tangi siji-siji yo. Mbuh kaya kenek sirep kabeh. Banjur kuwi Samad muni. Alon-alon lho, Pri. Dalane rapati ketok. Singgawa keselamatane wong akeh lho. Aku jawab. Ya, iki ya wis alon-alon aku. Aku ya wedi soale. Mbuh, ora kaya biasane. Bengi iki uluku kok mengkoro kabeh to, Mat. Padahal aku ya wis biasa mlebu metu alas nyopir wis gedhe lho. Tapi bengi iki kok krasane liya ya. Bareng rapati suwe dan sisih nguri tengen dadak no jeblos banget. Terpaksa udan-udan ngono aku lan Samad ndelok ban aneh ban mau yo apik-apik wae gak bocor utawa jeblos. Uluku langsung mengkorok kabeh katik udane yo gak terang-terang beledek isih nyamber-nyamber. Waktu itu aku yuk gak enek kendaraan liwat. Ning tengah alas, sopo sing gak wedi. Pancene aku yuk wong jereh. Aku lan Samad cepet-cepetan melebu bis. Aku kaget setengah mati. Penumpang mau kari wong 10. Kabeh raine bujat getih tok. Aku mlayu metu meneh melayu karo Samad. Aku ngiyup ana ing pos perhutani sing wis gak dinggoni. Suasana ning serem banget karo ngenteni udan terang aku rokok-rokokan. Lan rapati suwi udan wis terang. Aku lan Samad bali nang bis. Penumpang wis gak enek kabeh. Wis nang ngendi parake? Aku lan Samad banjur turu nang bis. Rapati suwi aku krungu wong nangis. Celik-celik njaluk dulu. Koyoke nang ngisor bis Samad banjur takon, "Piye apa, Pri? Ketoke dijemit mau rong mere. Bareng tak delok meneh nang ngisor, ana bocah wedok ayu banget, keprindes lan guri." Aku kuat nahan wedi lan aku banjur semaput. Esoke aku ditulung karo warga sekitar. Aneh, penumpang kabeh mau ilang kaya ditelan bumi. Lan aku telepon sekretariat bising tak supiri. Ternyata gak enek jadwal sateran dino iku. Sateran nang Jogja isih minggu ngarep pancen aneh. Cukup iki critaku saka Supriyanto ing Kalianyar Bojonegoro. Jumat bengi nek omahe Gulina wayah bengi padha jagongan. Jimat sing asli ya mung ning istana. Liyane kuwi mung bohong-bohongan. Pertama tim Cimahi.